Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran fikih, tepatnya bab, di bab faraid, bab tentang masalah warisan dari al-fiqh al-muyassar fi dha'il kitab wa sunnah. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala asbabul irsi, sebab yang menyebabkan seorang itu mendapatkan warisan. Ada tiga sebab. Yang pertama adalah pernikahan. Artinya suami mendapatkan warisan dari harta istri dan istri mendapatkan warisan dari harta suami. Yang dimaksud dengan pernikahan di sini adalah akdu zaujiyah, akad pernikahan yang sah. Artinya kalau akad pernikahannya tidak sah, kemudian suami meninggal, nah, tentu perempuan ini tidak dapat harta dari lelaki tersebut atau sebaliknya. Dan sah itu manakala ada dua saksi dan wali, meskipun belumlah terjadi wata'un, hubungan biologis, wala khulwatun, bahkan berduaan pun belum. Ya, pulang dari KUA tabrakan, suaminya mati, maka istrinya dapat, maka perempuan ini dapat warisan dari suaminya meskipun belum ada apa-apa. Maka yang jadi tolak ukur semata-mata akdun, semata-mata akad. Tidak disyaratkan harus ada wata'un, hubungan biologis, tidak pula khulwah. Yang dimaksud khulwah itu adalah dalam bab ini, khulwah artinya adalah berduaan dalam satu tempat yang aman, sehingga memungkinkan bagi seorang suami untuk mengumpuli istrinya. Apa dasarnya bahasanya tolak ukurnya adalah semata-mata akad? Firman Allah yang bersifat umum, walakum nisfu ma taraka azwajukum, untuk kalian para suami separuh apa yang ditinggalkan oleh istri kalian ketika istri tersebut tidak punya anak. Maka azwajukum di sini dinilai umum, ya, karena di sini ada idhofah aswajukum, sehingga menghasilkan makna umum. Dan Allah tidak mempersyaratkan harus sudah dikumpuli dan seterusnya. Dan istri itu disebut istri dengan akadun nikah. Kemudian yang kedua adalah an-nasab. Nasab, hubungan darah. Ay al-qaraba min al-mayyit, yaitu hubungan kekerabatan dengan mayit. Hubungannya hubungan kekerabatan. Wa hiya, dan yang dimaksud dengan kekerabatan adalah al-ittisal al-adawi, hubungan keanggotaan antara seseorang dengan yang lain, yang hubungan ini lahir disebabkan atau muncul disebabkan wiladatin, kelahiran. Boleh jadi kelahirannya adalah kelahiran dekat, anak dengan bapak dan ibunya, atau kelahirannya kelahiran jauh, cucu atau bawahnya cucu, ya, dengan kakeknya. Maka ini kelahirannya hubungan kelahiran namun jauh, pakai perantara. Dan di sini mencakup, dan kekerabatan itu mencakup al-usul, furu' dan hawashi. Yang dimaksud dengan usul adalah al-aba wal ajdad, bapak, kakek, wa in alau dan seterusnya ke atas. Bimahdi dzukuri, asalkan penghubungnya, perantaranya adalah murni laki-laki. Maka bapak, bapaknya bapak, bapaknya kakek, dan seterusnya ke atas. Kemudian al-furu' adalah al-aulad, anak, wa auladul banin, dan cucu laki-laki atau anak, yaitu cucu dari anak laki-laki. Cucu dari anak laki-laki, aulad di sini baik perempuan ataupun laki-laki, tapi dari anak laki-laki. Gimana ada yang dari cucu dari anak perempuan? Cucu dari anak perempuan itu ikut keluarga bapaknya. Cucu dari anak perempuan itu ikut keluarga bapaknya. Sehingga dia tidak masuk dalam keluarga ibunya. Namun dia masuk dalam keluarga bapaknya. Sehingga di sini cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Jadi ahli waris adalah cucu baik laki-laki ataupun perempuan, namun dari anak laki-laki. Wa inna zalu dan seterusnya ke bawah. Dan yang dimaksud dengan hawasi, hawasi itu pinggir, jamak dari hasyiah, artinya pinggir. Kalau pakai pohon nasab, maka dia tidak ikuti jalur vertikal, namun dia di samping. Sehingga yang dimaksud dengan hawasi adalah al-ikhwah, saudara. Dalam ini saudaranya mayit. Wabanuhum atau anak saudara, keponakannya mayit. Wa inazalu dan seterusnya ke bawah. Paman, wa in alauna, meskipun ke atas. Maka perlu diketahui bahasanya definisi paman itu adalah saudaranya al-usul. Saudaranya bapak itu paman, saudaranya kakek itu paman, saudaranya buyut itu paman, kalau orang Jawa saudaranya canggah itu paman, saudaranya wareng itu paman, saudaranya udeg-udeg siwur itu paman. Ya, kalau di istilah Jawa, kalau saudaranya kakek itu simbah iringan. Ya, tapi kalau secara syariat hitungannya adalah paman. Maka di sini katakan paman wa in alau dan seterusnya ke atas. Maksudnya paman dekat, paman atasnya lagi, artinya saudaranya kakek, paman atasnya lagi, saudaranya buyut, paman atas lagi. Wabanuhum dan anak-anak mereka, sepupu. Maka sepupu itu semua anak paman, baik paman dekat ataupun paman jauh. Saudaranya bapak punya anak, itu sepupu, anak paman. Saudaranya kakek punya anak, itu sepupu, anak paman maksudnya, dalam pengertian anak paman. Saudaranya buyut punya anak, itu sepupu dalam artian anak paman. dan sepupu itu bukan mahram. Paman mahram, sepupu bukan mahram. Di paman yang mahram itu bukan hanya saudaranya bapak, saudaranya kakek, saudaranya buyut, itu semua mahram karena statusnya paman. Namun anak-anak mereka bukan mahram karena anak paman. Wa banuhum, dan anak-anaknya paman. Wa inna zalu, dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang ketiga, yang menjadi sebab orang itu dapat warisan adalah al-wala, yaitu rabitah. Dia adalah ikatan yang sebabnya adalah nikmat, yaitu jasa atau budi, jasa dari al-mu'tiq, orang yang memerdekakan. Dia berjasa kepada raqiqihi, budaknya, bentuk jasanya al-itqi, memerdekakannya dari perbudakan. Namun yang dapat warisan adalah tuan. Ketika budaknya meninggal dunia tidak punya ahli waris, maka penerima warisan adalah ex-tuannya, mantan tuannya, bekas tuannya. Namun tidak bisa dibalik. Namun tidak dibalik. Kalau bekas tuannya mati, tak punya ahli waris, tidak bisa diwarisi oleh bekas budaknya. Oleh karena itu, wala yarisu al-atiq mu'tiqahu bil ijma'. Namun al-atiq, orang yang dimerdekakan, budak yang dimerdekakan, la yarisu, tidaklah mewarisi harta mu'tiqnya, orang yang memerdekakannya, dan ini adalah sepakat ulama. Maka hubungannya kalau untuk walak tidak timbal balik. Yang timbal balik itu cuma dua hal di atas. Fan hasarat, maka terbataslah asbabul irsi, sebab pewarisan dalam pengertian yang saling timbal balik, pada dua poin saja, nasab dan pernikahan yang sah. Maka ini hubungannya timbal balik. Bapak bisa dapat warisan hartanya anak, anak dapat warisan hartanya bapak, suami dapat warisan hartanya istri, istri dapat warisan hartanya suami. Kemudian paman mawani'ul irthi, faktor penghambat untuk mendapatkan, faktor penghalang untuk mendapatkan warisan. Faktor penghalang untuk mendapatkan warisan juga ada tiga macam. Yang pertama adalah al-qatlu, pembunuhan. Ittafaqal ulama, para ulama sepakat bahasanya pembunuhan sengaja yang haram, karena ada pembunuhan sengaja yang tidak haram. Al-guju itu pembunuhan sengaja bukan? Sengaja al-guju memancung orang yang terhukum, itu sengaja tidak? Sengaja, haram? Tidak haram. Maka muharram di sini sifat yang punya mafhum. Sifat yang punya mafhum. Maka ulama sepakat bahwa pembunuhan sengaja yang haram, berarti kalau yang tidak haram tidak masuk dalam kasus ini. Pembunuhan sengaja yang haram itu mani'un minal mirath, adalah faktor penghalang untuk mendapatkan warisan. Maka siapa yang membunuh muwarif, orang yang memberikannya, memberinya harta warisan, zulman, dan dia pembunuhannya adalah bukan pembunuhannya adalah pembunuhan yang zalim, bukan pembunuhan yang adil. Pembunuhan yang adil, contohnya tadi al-guju tadi, dia pembunuhan yang adil, bukan zalim. la yarithuhu, maka dia tidak dapat warisan. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bagi pembunuh minal mirasi syai'un, sedikit pun warisan. Lihatkanlah dari Qutni, Baihaqiddin al-Sahih oleh Al-Albani. Kalau kita pakai hadis ini berarti di sini lil qatil, di sini ada alif lamnya. Kalau kita maknai bahasanya al-qatil di sini hanyalah pembunuhan sengaja yang haram, maka alif lamnya di sini adalah alif lam ahdiyah. Berarti pembunuh tertentu. Pembunuh tertentu. Lain hanya kalau alif lamnya di sini kita katakan alif lam jinsiyah, maka makna hadis semua pembunuh. Dan ini madhabnya Syafi'iyah. Semua pembunuh bil haq atau bil batil, bil zulmi atau bil adl, itu semuanya tidak dapat warisan, sengaja ataupun tidak sengaja. Al-Qujo ataupun bukan, semuanya tidak dapat warisan. Dan kalau pakai pendapat yang diambil oleh penulis Fikih Muyassar, di mana yang dipakai cuma yang beliau katakan ijma, yaitu pembunuhan sengaja yang muharram, ya maka berarti alnya maknanya al ahdiyah, berarti pembunuh tertentu. Kemudian namun berkaitan dengan masalah pembunuhan, kalau pendapat yang dirojekan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, ya, termasuk yang tidak pembunuh yang tidak dapat warisan adalah pembunuh tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja itu juga tidak dapat warisan. Kemudian ariku perbudakan, maka seorang yang masih berstatus sebagai budak tidaklah mendapatkan warisan dari kerabatnya. Kenapa? Karena jika dia mewarisi sesuatu, suatu harta, maka harta tersebut akan menjadi milik tuannya dan bukan milik pribadinya. Demikian juga budak jika mati maka tidak diwarisi. Kenapa? Karena tidak ada harta yang dia miliki. Karena tidak ada harta yang dia miliki. Hartanya budak adalah harta tuannya. Dan perbedaan agama antara al-muwaris dan waris. Perbedaan agama antara yang memberikan warisan dan yang menerima warisan. Maka hal tersebut adalah salah satu penghalang, faktor penghalang untuk mendapatkan warisan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahir sul kafir al muslimah, orang kafir tidaklah mewarisi muslim. Ya, terjemah bebasnya, anak yang kafir tidak mendapatkan warisan dari harta bapaknya yang muslim. Walal muslim al kafir. Ya, demikian juga anak yang muslim tidaklah mendapatkan, tidaklah berhak dan tidaklah halal mendapatkan warisan dari harta bapaknya yang kafir. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Namun antara hadis dengan kesimpulan, itu kesimpulannya lebih luas daripada redaksi hadisnya. Kalau kesimpulannya ikhtilafuddin, perbedaan agama, maka ini tidak khusus hanya muslim dengan non-muslim. Muslim dengan non-muslim, maka non-muslim yang berbeda agama itu juga tidak boleh saling mewarisi. Anaknya Buddha, bapaknya Nasrani, tidak boleh saling mewarisi. Ketika mereka tinggal di negeri Islam, diatur oleh aturan Islam, maka mereka tidak boleh saling mewarisi. Bapaknya Hindu, anaknya Buddha, tidak boleh saling mewarisi. Karena ikhtilafuddin itu menjadi faktor penghalang untuk mendapatkan warisan. Maka wallahu a'lam, maka hubungan antara dalil dengan al-madlul, dengan poin kesimpulan, bisa kita katakan kias, dikiaskan antara muslim dengan non-muslim, orang yang Hindu dengan Buddha, Buddha dengan Nasrani, karena ini beda agama. Kemudian aqsamul warasah, macam-macam ahli waris. Maka al-warasah ahli waris itu alal qismain, ada dua macam. Ada ahli waris dengan jenis kelamin laki-laki, dan ada ahli waris dengan jenis kelamin perempuan. Dan ahli waris dari jenis kelamin laki-laki ada 10. Dan perlu diketahui bahasanya tidak semua yang jadi ahli waris nanti dapat warisan, cuma dia masuk daftar ahli waris. Maka ahli waris di sini definisinya adalah orang yang punya probabilitas untuk dapat warisan, orang yang punya harapan dan kemungkinan untuk dapat warisan, bukan orang yang pasti dapat warisan. Karena ahli waris ini boleh jadi dia tidak mendapatkan warisan. Yang pertama dan yang kedua adalah anak laki-laki. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, anaknya anak laki-laki. Ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki, wa inna zala, dan seterusnya ke bawah pakai jalur laki-laki. Mengingat firman Allah Ta'ala, yusikumullah fi auladikum, Allah berwasiat, memberikan wasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Dan aulad, jamak dari walad, itu mencakup laki-laki ataupun perempuan. Maka tercakup dalam ayat ini anak laki-laki ataupun anak perempuan. Lidzakari, milik, lamnya lam, litam, lam tamlik, milik yang laki-laki semisal bagian dua perempuan. Dan lidzakari ini dalil kenapa budak tidak mendapatkan warisan. Karena yang mendapatkan warisan adalah person yang bisa memiliki, dan budak tidak memiliki. Maka lidzakari, maka berdasarkan ayat lidzakari, budak tidak dapat warisan. Kemudian bapak dan bapaknya bapak, wa in ala, dan seterusnya ke atas. Seterusnya ke atas, contohnya abil ab, bapaknya bapak, kakek, wa abil jad, bapaknya kakek, buyut berarti, atau mbah buyut. Mengingat firman Allah Ta'ala, wali abawaihi, dan untuk bapak dan ibunya mayit, likulli wahidin min humas sudus, maka untuk masing-masing dari keduanya, bapak dan ibunya mayit, 1/6 mimma tarak, dari apa yang ditinggalkan oleh mayit, in kana lahu walad, jika mayit punya anak. Waljad abun, dan kakek itu adalah bapak, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kakek jatah 1/6 dari total warisan. Kemudian yang kelima adalah saudara dari arah mana saja, dari jalur mana saja. Yang dimaksud jalur mana saja adalah sama saja apakah dia syaqiqan, saudara kandung. Saudara kandung itu artinya seayah dan seibu, bapak dan ibunya sama, atau li'abin, atau sebapak, atau li'umin, atau seibu. Maka kalau diurai, nomor lima ini ada tiga. Jadi saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, dan saudara laki-laki seibu dengan mayit. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, ini mru'un halaka laisa lahu walad. Jika ada seseorang yang halaka meninggal dunia, laisa lahu walad, yang dia tidak punya keturunan. Maka nanti dia akan diwarisi oleh saudaranya. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan, dan jika ada seorang laki-laki yang diwarisi hartanya dengan cara kalalah, imra'atun, atau perempuan yang diwarisi dengan cara kalalah. Yang dimaksud dengan kalalah dalam meninggal dunia dalam keadaan tidak punya usul dan tidak punya furu'. Tidak punya usul, enggak ada bapaknya atau ke atas enggak ada. Furu', ke bawah anak cucu juga enggak ada. Bahkan dia tidak punya saudara. Yang namanya kalalah tidak punya bapak dan ibu, usul anak ataupun cucu furu', demikian juga tidak punya saudara sekandung ataupun saudara sebapak. Itu namanya kalalah. Walau akhun, sehingga dan dia punya saudara. Yang dimaksud saudara dalam ayat ini saudara seibu. Karena dalam kasus kalalah itu tidak ada saudara sekandung ataupun sebapak. Maka yang dimaksud dengan akhun di sini itu adalah saudara seibu, au ukhtun, atau saudari seibu. Fal kulli wahidin minhum as-sudus, maka untuk masing-masing dari keduanya adalah 1/6. Kemudian Ibnul Akh, anaknya saudara, namun selain li ghairi ummin, selain yang seibu. Anaknya saudara selain yang seibu, berarti sekandung atau sebapak. Maka yang jadi ahli waris itu adalah keponakan, dalam artian anak saudara sekandung atau keponakan laki-laki dalam keponakan laki-laki dalam artian anak laki-laki dari saudara sebapak. Adapun anak saudara laki-laki seibu, falayarithu, maka bukan ahli waris. Dia namanya termasuk dalam bagian dawil arham, kerabat. Ya, dia masih kerabat, namun bukan ahli waris. Dawil arham ini nanti bisa dapat warisan ketika dalam kondisi tidak ada satupun ahli waris. Semacam cucu anak perempuan, cucu dari anak perempuan itu masuknya di dzawil arham. Cucu dari anak perempuan itu masuknya di dzawil arham. Dia bisa dapat warisan. Namun kalau tidak ada ahli waris sama sekali. Kemudian suami mengingat firman Allah Ta'ala, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kemudian yang terakhir adalah al-mu'tiq, laki-laki yang memerdekakan seorang budak atau yang menggantikannya. Siapakah yang menggantikannya itu? Asobah. Asobah dari mu'tiq. Asobah itu nanti akan kita pelajari, di antaranya adalah anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki. Ya, maka misalnya ini mantan budak ini meninggal dunia, tidak punya anak, tidak punya siapa-siapa, namun hartanya berlimpah, maka dia diwarisi oleh tuannya. Dan tuannya juga sudah meninggal, maka anak laki-laki dari tuannya. Udah enggak ada cucu laki-laki dari tuannya. Ini yang jadi yahillu mahallahu, yang menggantikan posisi mu'tiq. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala itu adalah daging sebagaimana daging nasab. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak wala itu hanya didapatkan oleh orang yang memerdekakan. Sedangkan wanita yang mendapatkan warisan itu ada 7. Oh, nomor 7 dan 8 kelewatannya. Kemudian yang nomor 7 dan 8 adalah paman dan anak paman. Tapi anak paman yang jadi ahli waris itu cuma anak paman laki-laki. Sepupu perempuan itu bukan ahli waris. Paman dan anak laki-laki dari paman. Paman di sini amin abihi, paman dari bapaknya. Paman dari bapaknya itu artinya saudaranya bapak, boleh jadi kakaknya bapak ataupun adiknya bapak. Dan paman ini boleh jadi paman sekandung, manakala dia adalah saudara kandung dengan bapak. Atau paman di sini adalah paman sebapak, manakala dia adalah dia saudara sebapak dengan bapak. Lali dan tidak termasuk ahli waris paman seibu. Paman yang ahli waris, paman sebapak, dan paman sekandung dan paman sebapak. Paman seibu bukan ahli waris. Fa'innahu min dawil arham. Maka dia termasuk dan tergolong dawil arham. Kemudian itu 10 laki-laki yang masuk dalam daftar ahli waris. Kemudian amal warisatu minan nisa, perempuan yang menjadi ahli waris ada 7. Yang pertama dan yang kedua adalah anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Artinya anak perempuan itu ahli waris, namun anaknya dia bukan ahli waris. Yang tergolong dawil arham. Wa inna zala abuha. Dan seterusnya meskipun masih turun ke bawah, abuha bapaknya. Yang ke bawah itu bapaknya, bukan bintunya. Limah didzukur dengan syarat murni hanya dari jalur laki-laki. Kalau kita katakan bintul ibni dan seterusnya ke bawah, itu nanti kan bisa artinya Bisa kalau kita katakan bintul ibni dan seterusnya ke bawah, itu artinya boleh jadi cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu jika kita katakan cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Namun di sini tidak dikatakan demikian. Yang dikatakan apa? Wa inna zala abuha. Meskipun bapak menyetuhun ke bawah. Artinya apa? Maka ini anak laki-laki, punya cucu laki-laki, punya anak laki-laki, punya lagi anak laki-laki, dan punya lagi anak laki-laki, punya anak lagi perempuan. Nah ini ahli waris. Yang turun itu bapaknya. Bedakan dengan kalimat bintul ibni, anak perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Kalau seterusnya ke bawah nanti bisa bawa perempuan laki-laki. Nah, ini dapat warisan. Namun enggak, wa inna zala abuha. Yang turun itu, yang ke bawah itu bapaknya. Anak laki-laki, punya anak laki-laki, punya anak laki-laki, punya anak laki-laki, sebanyak-banyaknya enggak apa-apa. Punya anak laki-laki, punya anak laki-laki, dan punya anak perempuan. Nah, anak perempuan ini dapat, dia ahli waris. Karena nazal abuha, maka limah dizukur. Dan jalurnya cuma murni laki-laki semua. Ini anak laki-laki, dan punya anak laki-laki, punya anak laki-laki, punya lagi anak laki-laki. Semuanya laki-laki semua kan? Seterusnya kok bawahnya perempuan. Nah ini perempuan ini ahli waris. Dia bimanzilati bintul ibni. Dia bimanzilati bintul ibni. Dia seperti posisinya cucu perempuan dari anak laki-laki. Mengingat firman Allah Ta'ala, yusikumullah fi auladikum lidzakar misul hadzil unsayain. Allah wasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian, untuk anak laki-laki semisal bagian dua perempuan, wa in kunna nisa'an, dan jika seorang itu anaknya semuanya adalah perempuan, dan itu jumlahnya lebih dari dua. Falahunna, maka untuk mereka 2/3 dari harta warisan. Jika anak perempuan itu cuma satu saja, maka jatahnya adalah setengah dari total warisan. Kemudian yang kedua adalah ibu berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan untuk abawaihi, bapak dan ibunya mayit, untuk masing-masing dari keduanya asudus, jatahnya 1/6. Dan jatah nenek, dan Nabi SAW telah menetapkan jatah 1/6 untuk nenek. Berdasarkan dalil hadis Buraidah radhiyallahu anhu, sehingga Nabi SAW ja'ala menetapkan jatah untuk nenek as-sudusa, jatah 1/6. Idza lam yakun dunaha umun, dengan syarat tidak ada ibu. Kalau ada ibu, dia tertutup oleh ibu. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi. Ibnu Hajar mengatakan dinilai oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud dinilai kuat oleh Ibnu Adi, sebagaimana perkataan Ibnu Hajar kita jumpai di Buluhul Maram. Faya, maka nenek itu mendapatkan warisan dengan syarat tidak adanya ibu. Kemudian al-ukhtu, saudara perempuan itu dapat warisan dari jalur mana saja, baik dia artinya saudara perempuan ini sekandung, sebapak, ataukah seibu. Mengat firman Allah Ta'ala tentang saudara seibu yang tadi dalam kasus kalalah. Falikuli wahidin minhuma, maka bagi masing-masing dari keduanya saudara seibu, maka untuknya as-sudus seperenam. Demikian juga firman Allah Ta'ala, jika ada seorang yang halak meninggal dunia, laisa lahu walad, yang dia tidak punya keturunan, wal ukhtun, dan dia punya satu saudara perempuan, maka untuk satu saudara perempuan nisfu ma tarak, separuh dari total warisan. Dan firman Allah Ta'ala, fa in kana tasnataini, jika saudara perempuan itu jumlahnya dua, maka untuknya dua per tiga dari total warisan. Kemudian yang keenam adalah zaujah, istri mendapatkan warisan dari harta suaminya. Istri mendapatkan warisan dari harta suaminya mengingat firman Allah Ta'ala, walahuna, dan bagi istri arubu'u seperempat mimma taraktum, dari apa ya harta yang kalian tinggalkan. Yang ketujuh adalah al-mu'tiqah, perempuan yang memiliki budak perempuan dan dia memerdekakannya. Mengat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u liman a'taqa, hak wala hanyalah dimiliki oleh pihak yang memerdekakan budak. Kemudian poin yang keempat, aqsamul warasah bi'tibaril irsi, macam-macam ahli waris bi'tibar dengan melihat cara dia untuk mendapatkan warisan. Al-qismul awal, yang pertama adalah orang yang mendapatkan warisan bil fardi. Yang dimaksud fardi di sini an-nasib al-muqaddar, jatah tertentu. Dia punya angka seperempat, seperlima dan seterusnya, seperempat atau seperenam, sepertiga, dua pertiga. Dia punya jatah tertentu. Wahum sab'atun, dan mereka ini ada tujuh orang. Dan di sini katakan dia cuma dapat warisan cuma pakai angka tertentu, setengah atau dua per tiga, sepertiga dan seterusnya. Mereka ini ada tujuh orang, zaujani, suami istri. Kemudian al-jaddatani, dua nenek, nenek dari jalur bapaknya mayit atau nenek dari ibunya mayit. Wal-um, dan ibu. Wa-waladaha, dan saudara seibu. Dan anak keduanya, anaknya ibu, anaknya nenek, maksudnya saudara seibu. Anaknya ibu itu maksudnya saudara seibu. Kemudian yang kedua adalah yang mendapatkan warisan bitaksib, dengan status penerima sisa. Penerima sisa artinya bila takdirin, dia tidak punya angka tertentu. Dan ini faqad, dia cuma punya kemungkinan satu ini saja. Karena nanti ada orang yang gabungan, dalam kondisi tertentu dia pakai jatah, dalam kondisi tertentu dia menerima sisa. Maka di sini disampaikan ada yang cuma pakai jatah tertentu, tidak mungkin dia menjadi penerima sisa. Dan ada cuma sekedar penerima sisa, tidak mungkin dia punya jatah tertentu. Dan nanti ada orang yang rangkap, di kondisi tertentu dia, dalam kondisi tertentu dia punya jatah tertentu, punya angka tertentu, dan dalam kondisi yang lain dia adalah penerima sisa. Maka yang kedua adalah orang yang mendapatkan warisan bitaksib, dengan status hanya menerima sisa saja, bila takdir sehingga dia tidak punya angka. Dan ini ada 12. Dua belas tersebut adalah al-ibnu anak laki-laki wa ibnuhu dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara sekandung dan anaknya saudara sekandung, saudara sebapak dan anaknya saudara sebapak, paman sekandung dan anak paman sekandung. Kemudian paman sebapak dan anak dan anaknya. Kemudian al-mu'tiq dan al-mu'tiqah. Yang memerdekakan, penjajah sama memerdekakan budak, baik laki-laki ataupun perempuan. Jatah mereka cuma menerima sisa. Kemudian yang ketiga adalah man yarisu bita'sib taratan wabil fardhi ukhra. Adalah orang yang dapatkan warisan, kadang dia bitaksib menerima sisa tarotan terkadang, wa ukhra dan di terkadang yang lain dia adalah bil fardhi, dia punya angka tertentu. Wa ijma'u bainahuma, dan terkadang dia dalam satu sikon dia bisa double, punya jatah dan sisa. Dalam kondisi tertentu dia bisa menggabungkan antara taksib dan al-fardhi. Wahuma al-abu wal-jaddu, ini adalah bapak dan kakek. Ya, dia bisa dalam kondisi tertentu pakai angka, kondisi tertentu dia pakai sisa, kondisi tertentu double, angka plus sisa jika ada sisanya. Kemudian macam yang keempat adalah orang yang mendapatkan warisan dengan angka tertentu, terkadang dengan angka tertentu, terkadang dengan taksib, menerima sisa. Namun walaya jema'u bainahuma, namun dia tidak bisa double. Wahum, dan mereka adalah ashabunis, semua orang yang jatahnya setengah selain suami. Wa ashabu thuluthain, dan semua orang yang jatahnya 2/3. Kemudian jumlah tu asabil furud wahidun wa isruna. Dan total asabul furud, orang yang punya jatah tertentu, itu kalau kita total, totalnya ada 21. 21 orang. Karena tadi kan ada yang dia cuma punya jatah saja. Kemudian kita tambahkan dengan orang yang kadang punya angka tertentu dan kadang menerima sisa, baik yang tidak bisa digabungkan ataupun bisa digabungkan. Nah, kalau kita total yang ashabul furud dari semua macam, itu totalnya ada 21. Kemudian al-furud al-mu'ayyana, jatah tertentu, angka tertentu untuk ashabul furud, untuk orang yang menerima jatah tertentu, angka yang ada, angka untuk jatah tertentu yang ada dalam faraid, itu ada 6 angka. Tidak banyak, tidak perlu ngapal, banyak, cuma 6 angka saja. Setengah, dan ini gampang ingatnya, setengah, seperempat, seperdelapan, kan urut kan? Setengah, seperempat, seperdelapan, itu urut. Kemudian yang agak membedani 2/3. Yang membedani cuma 2/3. Yang angka 2-nya juga urut, 1/3 sama 1/6. Sepertiga habis itu seperenam. Jadi angkanya mudah untuk menghafalkannya. Setengah, seperempat, seperdelapan, sejalur. Sepertiga, seperenam, juga sejalur. Yang cuma sendirian, dua per tiga. Dan enggak ada angka yang lainnya. Nanti angkanya cuma berputar di angka tersebut. Ya, kemudian tentang untuk penjelasan jatah masing-masing, itu ada dua metode ulama sebenarnya. Ada yang menjelaskan dengan metode pakai berawal dari angka. Setengah itu jatah siapa saja. Seperempat jatah siapa saja. Seperenam jatah siapa saja. Ada yang model menjelaskannya dengan metode angka. Cara pembelajaran yang kedua itu dari orang. Dari orang. Maka misalnya bapaknya mayit, itu jatahnya gimana saja. Oh, dalam kondisi ini dia jatahnya sekian, dalam kondisi ini jatahnya sekian, dalam kondisi ini jatahnya sekian, dan seterusnya. Bukan berangkat dari angka, namun berangkat dari orang. Bapak demikian, ibu demikian, anak laki-laki demikian, anak perempuan demikian. Nanti dirinci di masing-masing pembahasan. Pembahasan tentang anak perempuan gini gini gini gini. Pembahasan untuk anak laki-laki begini begini. Cucu dari anak laki-laki begini begini. Cucu laki-laki dari anak laki demikian demikian. Cucu perempuan dari anak laki-laki demikian demikian. Itu ada dua metode yang dipakai oleh para ulama faraid dalam menjelaskan, dalam memberikan penjelasan tentang jatah masing-masing pihak. Dan di sini fikih muyassar mengambil model yang mana? Model yang pertama, asabunis, asaburubu'. Asabusulusain. Maka pakai berangkat dari metode angka. Dan ini metode yang dipakai oleh kitab matan terkenal dalam faraid. Matan faraid itu bentuknya nazom yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah. Maka disebut dengan matan Wahhabiyah. Itu buku yang paling mendasar, matan yang paling mendasar, dipakai oleh semua madhab. Meskipun yang nulis Syafi'i, namun Hambali pun pakai ini. Matan yang paling dasar adalah Wahhabiyah, bentuknya nazom. Dan Wahhabiyah mengikuti model berangkat dari angka. Meskipun sebenarnya yang lebih mudah untuk dipahami itu berangkat dari model orang, dan itu metode Quran yang dipakai oleh Al-Quran di surat An-Nisa. Itu berangkat dari orang. Suami jatahnya sekian-sekian, istri jatahnya sekian-sekian, bapak jatahnya sekian-sekian. Metode Quran itu berangkat dari orang, bukan dari angka. Ya, kemudian maka bisa kita lihat asabun nisfi yang berhak untuk mendapatkan jatah setengah. Wahum khamsatun, dan yang berhak untuk mendapat setengah itu ada lima orang. Yang pertama suami. suami itu mendapatkan jatah setengah dari harta, total harta tinggalan istrinya, dengan syarat istri itu tidak memiliki al-far'u al-warith, farak yang mendapatkan warisan. Jadi maksud farak di sini mencakup laki-laki ataupun perempuan. Biar lebih singkat, biasanya cuma al-farak al-waris. Al-farak al-waris nanti mencakup baik laki-laki ataupun perempuan. Dan dia mencakup anak ataupun cucu. Maka ketika istri itu meninggal dunia, dia tidak punya anak, tidak ada anak, tidak ada cucu, baik laki-laki ataupun perempuan, suaminya dapat setengah. Baik, al-fara' tadi minaz zauji. Al-fara' itu adalah anaknya si suami, au min ghairihi, atau anak suami sebelumnya. Maka ada seorang laki-laki nikah dengan janda, janda kaya. Maka ketika dia janda kaya ini tidak punya anak, dia dapatnya setengah saja. Dia dapat setengah. Namun kalau dia janda kaya ini punya anak, nanti lain, dia dapatnya seperempat. Kemudian yang kedua, kedua, tiga, empat, dan lima itu semuanya perempuan. Di angka setengah itu pejantannya cuma satu, az-zauj saja. Ya, yang lain perempuan. Lihat saja, al-bintu, bintu ibnin, ukhtus syaqiqah, ukhtu lil ab. Semuanya perempuan. Nah, anak perempuan itu jatahnya setengah. Inda infiradiha amman yusyarikuha min akhwatiha. Dia setengah manakala bersendirian, tidak ada orang yang bersekutu dengannya, min akhwatiha, dari saudara-saudara perempuan. Ini anak perempuan tunggal. Anak perempuan tunggal itu jatahnya setengah. Demikian juga ditambah syaratnya, bersendirian, amman yu'assibuha, tidak ada yang menjadikannya sebagai asobah. Tidak ada yang menjadikan dia sebagai asobah. Siapa yang bisa menjadikan dia sebagai asobah? Min ikhwatiha, saudara laki-laki, saudaranya yang laki-laki. Artinya apa? Ya, punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Bahasa bebasnya, anak perempuan itu jatahnya setengah ketika dia adalah anak perempuan tunggal, semata wayang, dia setengah. Nanti kalau dia punya saudara laki-laki, artinya berarti mayit meninggalkan dua anak, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, maka anak perempuan itu tidak pakai angka setengah. Karena dia nanti jadi asobah. Dan harus anak perempuan ini harus satu. Kalau dia lebih dari satu, tidak ada anak laki-laki, namun anak perempuannya lebih dari satu. Misalnya mayit meninggalkan dua anak perempuan, atau tiga anak perempuan, atau empat anak perempuan, maka tidak pakai angka setengah, nanti pakai angka 2/3. Jadi untuk dapat setengah itu adalah anak perempuan tunggal. Kemudian bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki, dia dapat setengah manakala ada mul musyarik, tidak ada yang berserikat dengannya. Artinya apa? Tunggal. cucu perempuan dan anak laki-laki cuma ada satu, toktil, tidak ada yang lain. Kemudian adamul mu'asib, tidak ada yang membuat dia menjadi asobah, yaitu saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya siapa? Berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki. Boleh jadi satu bapak dengannya ataupun beda bapak dengannya. Misalnya mayit, mayit ini punya dua anak laki-laki. Anak laki-laki yang pertama punya anak perempuan, anak laki-laki yang kedua punya anak laki-laki. Nah, anak laki, cucu laki-laki ini mengasobahkan, membuat cucu perempuan tadi jadi asobah. Tidak harus satu bapak. Tidak harus satu bapak. Boleh jadi satu bapak mayit cuma punya anak satu laki-laki. Anak laki-laki ini punya anak laki-laki dan anak perempuan. Ketika kakeknya ini meninggal dunia, bapaknya tidak ada, sudah meninggal duluan. Maka yang jadi ahli waris adalah cucunya. Maka di sini anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki ini, dia tidak mendapatkan angka setengah. Kenapa? Karena ada yang mu'asib, ada yang mengangkatnya menjadi asobah, penerima sisa. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada alfar alwaris. Tidak ada alfar alwaris, artinya tidak ada anak. Tidak ada anak. Kalau ada anak laki-laki, maka cucu ini tidak dapat. Cucu perempuan ini tidak dapat jika ada, masih ada anak. Ya, boleh jadi itu bapaknya atau pamannya. Boleh jadi itu bapaknya atau pamannya. Maka cucu lagi, cucu tidak dapat, tidak dapat warisan. Maka jika ada seorang kakek, dia punya sejumlah anak, anggap saja misalnya anaknya 4, dan masing-masing anak ini punya anak lagi. Ketika kakek masih hidup, anak pertama sudah meninggal dunia. Anak pertama sudah meninggal dunia karena kecelakaan atau karena sakit. Nah, kemudian kakek ini, kemudian setelah itu kemudian meninggal dalam keadaan meninggalkan tiga anak. Yang masih tersisa tiga anak. Maka cucu dari dan tiga anak ini ada anak laki-lakinya. Maka cucu yang berasal dari anak yang pertama tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan karena tertutup pamannya. Berarti dia punya paman, masih ada paman, tertutup oleh pamannya. Maka cucu tadi tidak dapat warisan. Dia tidak menggantikan posisi bapaknya, tidak. Dia tidak menggantikan posisi bapaknya, namun dia tertutup oleh paman-pamannya. Kemudian al-ukhtu asyqiqah, saudara perempuan kandung. Syaratnya tidak ada mu'asib. Tidak ada laki-laki yang menjadikan dia asobah. Tidak ada anak laki-laki yang menjadikannya sebagai asobah. Siapa itu? Saudara laki-lakinya. Kalau ada orang yang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan saudara. Saudaranya ada saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, ini saudara perempuan itu menjadi asobah. Kemudian tidak ada musyariq. Gimana ada apa? Al-ukhtu syaqiqah maksudnya. Ya, ukhtu syaqiqah, saudara perempuan kandung, ini menjadi jatahnya setengah. Syaratnya yang pertama, tidak ada saudara laki-laki yang berstatus sebagai mu'asib, dan tidak ada musyarik, berarti dia cuma tunggal, tidak ada saudara perempuan yang lain. Kemudian tidak ada al-fara' al-waris, ya, tidak ada al-fara' yang mendapatkan warisan, tidak ada anak atau tidak ada cucu. Syarat berikutnya adalah tidak ada al-asal al-waris, al-asal bapak atau kakek. Ya, tidak ada bapak, karena saudara itu ditutup oleh bapak sama anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, saudara tertutup. Ada bapak, saudara tertutup. Maka jika semua ahli waris itu ada, jika semua ahli waris itu ada, maka yang dapat warisan itu cuma suami ataukah istri, bapak dan ibunya mayit, sama anak. Untuk suami atau istri itu kita jadikan satu, suami atau istri tergantung kasusnya, suami ataukah istri, dan bapaknya mayit, ibunya mayit, anak laki-laki, anak perempuan. Yang pasti dapat warisan cuma 5 orang ini. Yang lain cuma probabilitas, ada peluang. Yang tidak pasti, yang pasti cuma 5. Yang pasti dapat warisan itu cuma 5. Suami atau istri tergantung kasusnya, bapaknya mayit, ibunya mayit, anak laki-lakinya mayit, anak perempuannya mayit. Dan bapak itu menutup saudara, anak laki-laki itu menutup saudara. Kemudian al-ukhtu lil ab, saudara perempuan sebapak. Syaratnya tidak ada mu'asib, tidak ada saudara laki-laki sebapak, tidak ada musyarik, artinya cuma sendirian, tidak ada farq waris, tidak ada anak atau cucu, tidak ada asal al-waris, tidak ada bapak, dan tidak ada al-akhus syakik dan ukhtus syakikah, tidak ada yang sekandung. Kalau ada yang sekandung, maka sebapak tertutup oleh yang sekandung, karena yang sebapak itu lebih jauh, itu lebih jauh daripada yang sekandung. Maka ashabun nis yang dapat setengah itu ada 5, 4-nya adalah perempuan. 4-nya perempuan. Yang laki-laki cuma 1, yaitu suami. Dan 4-4 ini semuanya harus 1. Semuanya harus 1. Anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal, saudara perempuan tunggal, saudara sekandung ataupun sebapak, semuanya harus tunggal. Karena jika tidak tunggal, nanti jatahnya 2/3. Oleh karena itu, maka yang lebih bagus setelah kita baca setengah, kita baca yang 2/3, karena nyambung. Karena semua yang jatahnya setengah itu jika double, itu jatahnya 2/3. Kecuali suami, kan enggak ada suami double ya. Enggak ada suami double. Maka bisa kita lihat yang 2/3, ashabu tsulutsain. Yang punya jatah 2/3 itu ada 4. 4 itu adalah sama dengan 4 yang jatah setengah, kecuali suami. Suami dihilangkan, maka dia jadi asabu thulutsain dengan syarat double. Maka lihat al-banat, anak perempuan, ketika tidak ada mu'asib, artinya tidak ada anak laki-laki. Yang namanya mu'asib adalah ibnul mayyit, anak laki-lakinya mayit, lisulpihi, anak kandung, bukan anak angkat. Fikau fi halati kaunihina, dalam keadaan anak perempuan ini dua atau lebih. Kaunuhuna jam'an, dalam status mereka itu banyak, yaitu dua atau lebih. Maka jika mayit itu meninggalkan dua anak perempuan, tiga anak perempuan, empat anak perempuan, asalkan semuanya perempuan, semua mereka dua per tiga. Dua per tiga ini nanti dibagi sama rata di antara mereka. Boleh jadi itu untuk dua anak perempuan, boleh jadi untuk tiga, untuk empat, lima, ada sepuluh anak perempuan, ya jatahnya tetap sama dua per tiga. Kemudian dibagi rata, dua per tiga yang jatah mereka ini nanti dibagi rata di antara sesama mereka. Kemudian banatul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki, syaratnya tidak ada mu'asib. Mu'asib di sini statusnya adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Syarat berikutnya adalah tidak ada farq waris. Yang dimaksud dengan farq waris di sini adalah anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki maka tertutup cucu, karena cucu lebih bawah, lebih jauh. Dan hendaknya jumlah mereka dua atau lebih. Dua syaratnya, minimal dua. Sama demikian juga yang ketiga, saudari kandung. Syaratnya haruslah dua fa'aksar atau lebih. Ditambah tidak ada mu'asib. Siapa itu mu'asib? Wawa al-akhar, asyakik. Yaitu saudara laki-laki sekandung, baik satu fa'aksar atau lebih. Wa adamul farq waris, dan tidak ada farq yang dapat warisan. Dan farq di sini adalah al-aulad. Farq di sini adalah aulad, anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Ataukah kemudian wa auladul banin, cucu dari anak laki-laki, boleh jadi cucu laki-laki ataupun cucu perempuan. Kemudian al-akhwatil ab, saudara perempuan sebapak, syaratnya untuk dapat dua per tiga, dua atau lebih. Tidak ada mu'asib. Saudara mu'asib adalah saudara laki-laki sebapak. Tidak ada farq waris, tidak ada anak ataupun cucu, tidak ada al-asyqa wa syaqaiq. Asyqa jamak dari syaqiq. Tidak ada saudara laki-laki sekandung atau syaqaiq, jamak dari syaqiqah, saudara perempuan sekandung. Kalau ada yang sekandung maka yang sebapak tertutup, baik yang sekandung ini laki-laki ataupun perempuan. Maka lihat bahasanya, yang punya jatah 2/3 itu sama dengan yang punya jatah setengah, cuma hilangkan suami. Cuma hilangkan suami. Dan yang punya jatah 2/3 semuanya perempuan, tidak ada yang laki-laki, semuanya perempuan. Dan semuanya bersyarat minimal dua. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa arda'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.